بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وهو عبد الواحد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشعار، والشعار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. Kata penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abdul Wahid Ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi, dalam kitabnya Umdatul Ahkam, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahi syibar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan dalam bentuk syighar. Wasyighar, dan syighar itu adalah ayuzawijar rajulu ibnatahu ala ayuzawijahul akhar ibnatah, yaitu seseorang lelaki menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang lain dengan mempersyaratkan agar si laki-laki tersebut juga menikahkan putrinya kepadanya, kepada si laki-laki yang pertama, walaysa bainahuma sadaq, dan tidak ada di antara keduanya mahar. والشعار في اللغه الرفع، يقال شعر الكلب اذا رفع رجليه ليبول، كانه يقول لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك. والشعار، dan pernikahan syighar atau wasyigar ditinjau dari sisi bahasa adalah bermakna arraf, yaitu mengangkat. Naam, seperti ucapan orang-orang Arab mengatakan bahwasanya seekor anjing mengangkat kakinya untuk kencing, sehingga maknanya seolah-olah bahwasanya si lelaki tadi mengatakan jangan engkau mengangkat ya kakinya si wanita tersebut, putriku, kecuali dengan engkau mengangkat kakinya pula. Ini dari sisi bahasa. Wa hunaka aidan nami hana satali. Baik. Jadi maknanya janganlah engkau mengangkat kaki putriku sebelum engkau mengangkat kaki putrimu. Sebelum saya mengangkat kaki putrimu. Wa hunaka aidan tafsirun akhar lisy'ar wa huwa al-khulu. Ya'ni ma'na dhalik likhuluhi 'an as-sidaq. Ka'annahu yaqul bid' binti هو مقابل بضع بنتك وليس هناك صداق، ففسروا بهذا التفسير وهو الخلو عن الصداق. Dan di sana ada makna yang lain tentang syighar ini yang bermakna al-hulu, yaitu makna kosong. Maknanya bahwasanya dinamakan asy-syighar, dianggap sebagai sesuatu yang kosong karena kosongnya, tiadanya, tidak memakai mahar. Al-masail al-mutaalliqa bi hadha al-hadis ay bi hadha al-bab wa bab al-shighar. Awalan al-shighar min nikah al-jahiliyah. Wa li hadha jaa hadha al-shar' min nahy 'anhu. Li'annahu min nikah ahli al-jahiliyah. Dan di sana ada beberapa masail, masalah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, bahwa pernikahan syaghar ini adalah bentuk pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga syariat kita melarangnya. Baik, al-mas'alah tsaniyah هل هذا يختص بالبنت مع الآخر في بنته أم هو أعم في كل من يتولى أمرها؟ الجواب والثاني أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا سواء. مثال ذلك كأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو يقول زوجتك أختي على أن تزوجني ابنتك، على أن يقول أزوجك عمتي على أن تزوجني بنت أخيك، على أو يقول مثلا أزوجك بنت أخي على أن تزوجني أختك. كل هذا أي نعم، وذكر البنت لا يختص بهذا، وهذا بإجماع المسلمين أن هذا كلها الذي تقدم ذكره يدخل في هذا. فمسألة yang kedua, nah apakah pernikahan syighar ini ya khusus yang berkaitan dengan seorang laki-laki menikahkan putrinya, kemudian si laki-laki yang kedua menikahkan juga putrinya kepada si laki-laki yang pertama, atau ini umum mencakup ini seseorang laki menikahkan wanita-wanita yang dalam tanggungannya seperti saudarinya atau mungkin tantenya, bibinya dan atau selainnya. Nah, kata beliau yang benar dalam masalah ini bahwasanya ini umum. Ini bukan khusus hanya kepada putri, dia mempersyaratkan dia menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki, kemudian si laki-laki yang telah dia nikahkan dengan putrinya juga mengatakan saya nikahkan putriku ya kepadamu. Nah, ini umum kata beliau, bahkan ini sudah ijma. Ada kesepakatan, ada ijma di kalangan kaum muslim bahwasanya ini semua umum dan termasuk dalam bentuk ya larangan dan dalam bentuk nikah syighar. مسألة أخرى، ما حكم الشعار؟ الشعار منهي عنه ولا يجوز ويحرم، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك أن الشعار لا يجوز وأنه محرم. Kemudian masalah yang ketiga, ما حكم الشعار؟ ini apa hukum nikah syighar ini. Beliau mengatakan bahwasanya nikah syighar ini adalah hukumnya haram. Sepakat para ulama mengharamkan pernikahan syighar ini. Masalah ukhra, ma huwa syi'ar? Hatta na'rif anna hadha syi'ar wa annahu la yajuz. Nah, masalah yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pernikahan syighar sehingga kita bisa mengetahui hukum pernikahan syighar ini? الصواب في هذه المسألة أن الشعار هو أن يزوج الرجل مولية على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. Dan yang benar bahwasanya definisi asy-syighar adalah seseorang menikahkan yang dalam tanggungannya kepada seorang laki-laki, dan si laki-laki yang kedua tersebut juga menikahkan tanggungannya kepada laki-laki yang pertama. Naam, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Wa ma'na dhalik an yakun bidh kull wahidatin minhumā ṣadāqan lil-ukhrā. Ya'ni ma fi ṣadāq. Yaqūl uzawwijuka mawliyati uzawwijni mawliyatak. Wa laysa hunāk ṣadāq. Yakun bidh hādhihi al-mar'ah muqābal bidh al-ukhrā wa laysa baynahumā ṣadāq. Maksudnya bahwasanya maknanya bahwasanya seseorang lelaki yang menikahkan wanita yang dalam tanggungannya tersebut menjadikan kemaluan si wanita tersebut sebagai balasan kepada lelaki yang kedua, kemudian lelaki yang kedua juga demikian pula juga menjadikan kemaluan si wanita tersebut sebagai balasan terhadap pernikahannya kepada dari laki-laki yang pertama tadi, dan tidak ada mahar di antara mereka berdua. وهذا قول جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا القول، واستدلوا بالحديث الذي تقدم، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. وهذا التفسير قد اختلفوا فيه، فقيل هو من قول ابن عمر، وقيل هو من قول نافع، وقيل هو من قول مالك، والصواب والله أعلم أنه من قول نافع الراوي عن ابن عمر، وهو تفسير عليه عامة أهل العلم، وعلى ذلك أدلة ذكرناها هنا. Kemudian beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan tadi definisi atau makna dari pada pernikahan syughar, beliau mengatakan dari adalah pendapatnya jumhurul ulama, dan para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran asy-syughar tadi. Sebagian mengatakan bahwa pesannya penafsiran syughar ini yang ayyuzawijar rajul ibnatahu ala ayyuzawijal ahar ibnatahu walaysa bainahuma sadaq, sebagian mengatakan bahwa ini adalah ucapannya Ibnu Umar, sebagian lagi mengatakannya bahwa ini adalah ucapannya Nafi, dan sebagian lagi mengatakannya ucapannya Al-Imam Malik, dan yang benar bahwa ini adalah ucapannya penafsiran yang bersumber dari Nafi. Wa ala hadzal qaul law anna rajulan qala zawwijni ibnatak wa qala al-akhar wa anta zawwijni ukhtak qal tayyib wa kull wahid dafa'a mahran hadha دفع مهرا لزوجته وهذا دفع مهرا لزوجته، فهذا على الصحيح ليس بشعار والنكاح صحيح. Sehingga dibangun di atas pendapat tadi, seandainya seseorang ada yang mengatakan, wahai fulan, saya nikahkan engkau dengan putriku dan engkau menikahkan saya dengan saudari perempuanmu, dan di antara keduanya tetap ada mahar, maka yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya ini bukan bentuk syughar. Baqiya aidha idza hasal an-nikah wa hasal asy-syi'ar bi an qala lahu zawwijni mawliyatak wa qala al-akhar wa anta zawwijni mawliyatak mathalan wa laysa bainahuma sadaq إنما جعل يعني بضع هذه مقابل بضع الأخرى، فما حكم النكاح الآن إذا حصل مثل هذه الصورة بأن قال له زوجني موليتك، قال وأنت زوجني موليتك، قال طيب، قال الأول أجعل بضع موليتي مقابل بضع موليتك، ما هناك صداق، وحصل العقد على هذا الحال، فما حكم هذا النكاح؟ Masalah selanjutnya, jika seandainya terjadi, benar-benar terjadi suatu pernikahan dalam bentuk syughar, seperti yang telah beliau sebutkan, contohnya bahwasanya seorang lelaki mengatakan, aku nikahkan engkau dengan wanita yang dalam tanggungan saya, dan juga engkau, wahai fulan, menikahkan saya dengan wanita yang dalam tanggunganmu, dan ini betul-betul terjadi, dan balasannya masing-masing dengan kemaluan si wanita dari si laki-laki yang pertama, kemudian juga lelaki yang kedua juga demikian pula balasannya hanya dengan kemaluannya si wanita tersebut tanpa ada mahar di antara keduanya, maka apa hukum pernikahan yang seperti ini? As-shawab fi hadhihi al-mas'alah anna an-nikah batil. الصواب في هذه المسألة أن النكاح باطل لعدم وجود المهر. Yang benar kata beliau adalah pernikahan dalam bentuk seperti ini adalah pernikahan yang batil karena tidak adanya mahar. طيب بقي مسألة أخرى إذا سمي صداقا معينا ومثال ذلك كأن يكون مثلا مهر المهر المتعارف عليه في البلد 100,000، فقال أحدهما للآخر زوجني موليتك، قال وأنت زوجني موليتك، قال طيب، كم المهر؟ قال نجعل 25,000، يعني نقص من 100,000 إلى 25,000. فهل هذا يصح؟ الصواب. طيب. Kemudian masalah selanjutnya, jika seseorang mengadakan akad dan dalam bentuk tadi, kemudian dia menyebutkan shadaqah muayyana, yaitu mahar tertentu, ya, beliau berkata seperti umpama dalam suatu tempat, suatu kampung, mereka menjadikan mahar sebanyak 100,000. Nah, 100,000 kebiasaan yang ada di tempat tersebut. 100,000 kemudian ternyata mereka berdua menetapkannya sebagai menjadikan 25,000. Ini kurang dari jumlah yang dikenal di tempat tersebut. As-shawab fi hadhihi al-mas'alah anna an-nikah sahih walakin asy-syart yabtul wa yakun li kulli wahida minhumā mahr al-mithl أي ما يتعارف عليه في تلك البلد، أي ما يتعارف عليه في تلك البلد، حتى لا تهضم النساء من حقوقهن. وهذا الباب لو فتح فأكثر الناس عندهم جشع، يعني يعطي لابنته شيء يسير وهذا شيء يسير، وفي الحقيقة كأنه يجعل بضع هذه مقابل بضع هذه. ولكن النكاح صحيح، ومع ذلك يلزم أن يجعل لكل واحدة منهما مهر المثل، أي ما يتعارف عليه في البلد. Nah, beliau berkata bahwasanya pernikahan seperti ini adalah hukumnya sahih, dianggap nikahnya sah. Hanya saja keduanya diharuskan untuk masing-masing memberikan mahar sesuai yang berlaku di tempat tersebut. Karena kata beliau seandainya masalah ini dibuka, diperbolehkan. Karena kata beliau manusia ini masing-masing memiliki sifat-sifat ambisi, serakah. Naam. Sehingga kata beliau kadang terjadi pada seorang wanita. Naam. Ya, naam. Haknya si wanita tersebut boleh jadi akan dihilangkan, ya kan, wanita tersebut boleh jadi akan dizalimi, dibatalkan apa hak-haknya. Naam. Masalah ukhra, idza ja'ala bid'a kullu wahidah muqabal bid'a al-ukhra wa darahim ma'aha. Wa mithalu dhalik ka'an yaqul zawwijni mawliyata, qala wa anta zawwijni, qala wal mahr, qala naj'al بضع هذه مقابل بضع هذه، إلا أننا نجعل شيئا معلوما من المال، شيء تافه، شيء يسير، والأصل في هذا أنه بضع هذه مقابل بضع الأخرى، وشيئا يسيرا من المال مع نعطي كل واحدة منهما. طيب مسألة selanjutnya. طيب seandainya terjadi akad seperti ini, ya, akad pernikahan syighar ini, dan mereka menjadikan masing-masing jaminannya adalah kemaluan masing-masing dari kedua wanita tersebut, hanya saja yang menikahkan tetap menetapkan sedikit dari mahar, tetap menetapkan apa sebagian dari mahar tersebut, walaupun pada hakikatnya kata beliau bahwa ini adalah pernikahan seperti ini adalah tetap menjadikan kemaluan dari wanita tersebut masing-masing sebagai jaminan, hanya saja keduanya tetap menetapkan sedikit dari mahar berupa harta tadi. فالصواب في هذه المسألة والله أعلم أن النكاح باطل. لماذا باطل؟ لأنه في الأصل جعل بضع إحداهما مقابل بضع الأخرى، وإنما جعلوا شيئا من المال، يعني من باب التورية أو من باب يعني تغطية، وإلا فهو هذا الأصل، وعلى هذا فالنكاح باطل. Nah, beliau mengatakan bahwasanya pernikahan yang seperti tadi bentuknya adalah pernikahan yang batil, karena pada asalnya mereka berdua tetap menjadikan kemaluan dari masing-masing kedua wanita tersebut sebagai balasan kepada yang lainnya. Adapun yang harta yang sedikit tadi yang mereka telah tetapkan sebagai mahar, ini adalah bentuk tauria, adalah bentuk kecurangan untuk menutupi ya kebatilan yang mereka lakukan. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. طيب حديث selanjutnya dari hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم telah melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaybar. Wa an luhumil humuril ahliyah, dan beliau juga melarang memakan daging na'am keledai kampung, keledai ternak. Wal murad bil mut'ah huwa an yatazawwaj ar-rajul imra'ah ila ajalin musamma ka an ya'ti mathalan ila balad ya'ti ila imra'ah ويقول لها ما رأيك أستمتع بك ثلاث أربعة أيام تقول وماذا تعطيني قال أعطيك كذا كذا من المال أو من الثياب أو أي شيء قالت أرضى بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا يحصل بعد ذلك الطلاق ولا يحصل توارث بينهما إنما مجرد متعة أيام معلومة وذاك يذهب وذاك وتلك أيضا تذهب هذا معنى المتعة ومعنى أيضا ذلك أن المرأة تنتفع بذلك المال الذي أعطاها وهو أيضا ينتفع من حيث أنه يقضي وطره مع هذه المرأة هذه صورة المتعة وهي محرمة نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أول الأمر ثم أباحها ثم بعد ذلك يعني نهى عنها إلى يوم القيامة كما دلت على ذلك الأدلة. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya maksud atau makna nikah mut'ah adalah seseorang melakukan akad dengan seorang wanita dalam waktu tertentu. Nah, seperti seseorang datang kepada satu kampung, satu negeri, kemudian dia datang kepada seorang wanita dan dia mengatakan, bagaimana pendapatmu seandainya ya saya menikah denganmu dalam waktu 4 hari. Nah, kemudian mungkin si wanita tersebut meminta sesuatu berupa harta, tetapi dalam pernikahan tersebut tidak ada akad dan tidak ada wali dan juga tidak ada saling mewarisi, dan juga setelah selesai akad tadi atau waktu yang telah ditentukan masing-masing pergi begitu saja. Kemudian makna yang lain daripada mut'ah bersenang-senang adalah karena si wanita tadi bisa mengambil manfaat dari harta yang dia diambil dari si laki-laki tadi pada akad tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya si laki-laki tersebut dapat ya melampiaskan hasratnya yang ada padanya. Ini makna mut'ah. Dan ini kata beliau, hukumnya diharamkan. Hukumnya haram. Rasulullah SAW di awalnya mengharamkannya. Kemudian setelah itu memperbolehkannya. Kemudian setelah itu mengharamkannya hingga datangnya hari kiamat sebagaimana akan ditunjukkan oleh dalil-dalil yang akan datang. Tayib, hukum al-mut'ah. Ma hukum al-mut'ah? Dhahaba 'ammatu ahli al-'ilm ila anna al-mut'ah tahrum wa la yajuz. Wa 'ala dhalik adilla katira. Na'am, wujida ba'd al-khilaf 'an ba'd as-sahabah an ba'd ajazaha واعتذر عنه أنه لم يبلغه النهي واستقر بعد ذلك الإجماع وعدم الخلاف أن المتعة تحرم ولا تجوز، نعم، للأدلة الواردة في ذلك، منها ما ذكره المؤلف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Kemudian masalah yang berkaitan dengan hadis tadi, yang pertama adalah kata beliau hukum mut'ah. Apa hukum mut'ah? Beliau mengatakan bahwa ammat ahli ilmi, bahwa secara umum para ulama telah mengharamkan perkara ini, itu nikah mut'ah. Walaupun memang dijumpai kata beliau bahwasanya dinukil dan dijumpai dari sebahagian sahabat bahwasanya mereka memperbolehkannya, tetapi ini kita memberikan uzur kepada mereka, boleh jadi dalil-dalil tentang pelarangan tersebut tidak sampai kepada mereka. Kemudian setelah itu istaqarral ijma, telah tetap ijma kaum muslimin, para ulama, bahwasanya mut'ah hukumnya diharamkan hingga datangnya hari kiamat, sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal mut'ah kama taqaddam la ta'allaq biha حكم من أحكام النكاح. ما يحصل طلاق مثلا استمتع بها على ما تقدم، استمتع بها أيام معلومة، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، على حسب الاتفاق. ما يحصل طلاق بعد أن يقول طلقتك أو يقول فارقتك، ما يحصل طلاق. وكذلك أيضا ما يحصل ظهار، كأن يقول أنت علي كظهر أمي إذا آضبته، ولا يحصل إيلاء ولا يحصل توارث ولا شيء من ذلك. Dan mut'ah kata beliau sebelumnya yang telah berlalu penjelasannya, nikah mut'ah ini tidak terkait dengan syarat-syarat nikah. Tidak terkait dengan perkara-perkara pernikahan yang syar'i, seperti setelah berpisah mereka tidak mengucapkan kalimat talak. Demikian pula hukum-hukum berkaitan dengannya seperti zihar, seperti seorang lelaki mengatakan engkau, punggungmu seperti punggung ibuku. Demikian pula tiada ila, berkaitan dengan kalimat ila, misalnya seorang lelaki bersumpah bahwa dia tidak mau melakukan hubungan dengan istrinya, dan juga tidak ada padanya saling mewarisi. طيب إذا وقع نكاح المتعة فإنه ينفسخ بالإجماع، يجب الفسخ. متى وقع نكاح المتعة فيجب أن يفسخ ولا يجوز إمضاؤه، سواء كان قبل الدخول أو بعده. Beliau berkata jika terjadi nikah mut'ah ini, maka wajib segera dihapuskan, dipisahkan, baik sebelum dia melakukan hubungan atau setelahnya. Tidak boleh mereka langsungkan terus menerus mut'ah tersebut, harus mereka batalkan pada saat itu, baik sebelum duhul atau setelah duhul. Mas'ala ukhra, an-nikah biniyat at-talaq. ومثال ذلك كأن يسافر إلى بلد يريد أن يقيم فيها أيام أشهر، يأتي هذا البلد ويأتي يخطب امرأة ويتزوجها، لكن بنية الطلاق أنه سيطلق لا محالة، وإنما يقضي وطره شهر، شهرين، أسبوع، أسبوعين، 3 أشهر. متى سافر من هذا البلد كما يقال سياحة، أعطاها الورقة والمطار، فهل مثل هذا يجوز؟ فهذه المسألة يعني النكاح بنية الطلاق هل يجوز أم لا؟ Masalah selanjutnya yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang dengan niat menceraikan setelah dia melakukan pernikahan dan setelah dia bersenang-senang dengan wanita tersebut. Dia menikah dengan niat untuk menceraikannya setelah dia melaksanakan suatu tugasnya di suatu negeri. Umpama seseorang yang melakukan safar ke satu tempat, satu negeri, dia mendatangi seorang wanita dan kemudian dia menikah. Naam, walaupun ketika dia menikah dia niat untuk menceraikannya. Mungkin setelah selesai tugasnya di tempat tersebut satu bulan atau dua bulan atau sepekan, kemudian setelah itu dia meninggalkannya, menceraikannya. Maka apakah hukum pernikahan seperti ini? Qabla an nadkhul hal yajuz am la, naqul al-firq bain hadhihi al-mas'ala wal nikah al-mut'ah. هذا يعني نكاح عبارة بعقد وولي، وهكذا أيضا يعني عرس، وأيضا يحصل بعد ذلك في هذا الحال أيضا توارث، ويحصل في ذلك أيضا إذا يعني الميراث. نعم، هذا الآن فرق بين هذا والمتعة. Boleh mengatakan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, pembahasan tentang menikah dengan niat menceraikan si wanita tersebut. Nah, boleh mengatakan terlebih dahulu kita menjelaskan perbedaan antara nikah dengan niat talak dengan nikah mut'ah tadi. Bahwasanya nikah dengan niat talak tetap ada padanya wali, namun demikian pula saksi, dan juga tetap ada walimahan, bahkan juga tetap adanya saling mewariskan. Berbeda dengan nikah mut'ah tadi, ini semua apa? Tidak terpenuhi, tidak terdapat padanya seperti wali, demikian pula walimahan, demikian pula tidak ada tawarus di antara mereka. Na'ti al-an ila hukm al-mas'alah an-nikah bi niyyat at-talaq. هل يجوز أم لا؟ أما الجمهور فذهبوا إلى جوازه وقالوا بما أنه عقد ونكاح شرعي ومهر وطلاق وكذلك إلى غير ذلك فهو جائز. وذهب بعضهم وهم الأوزاعي وغيره إلى أن هذا النكاح نكاح متعة على ما تقدم في نكاح المتعة أنه يحرم. والذي يظهر والله أعلم وهو الصواب أن هذا ليس بنكاح متعة للفوارق بينه وبين المتعة، ولكن هل يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز ويحرم. لماذا يحرم؟ لأن فيه غش، ولأن في هذا خيانة، ولأن هذا أيضا عدم الرفق بالنساء، ولأن هذا أيضا يؤدي إلى يعني إلى أمور منكرة، مثل إذا علم الأب أن ابنته ما يستمتعت بأيام وتطلق، هل سيرضى؟ ما سيرضى. البنت كذلك تزوجت تريد رجل أو تريد رجلا يبقى معها حتى الموت. ففي هذا الحال نقول لا يجوز ونقول يحرم لما تقدم ذكره، لأن هذا فيه إضرار بالمرأة وكذلك إضرار بأهلها وكذلك أيضا يعني غش وخيانة ومن هذا الباب كثير. وعلى هذا فنقول لا يجوز ويحرم إذا كان هذا الحال يأتي إلى امرأة يخطبها وهو بنية أن يطلقها متى انقضى عمله في هذا البلد. Nah, beliau setelah menjelaskan adanya perbedaan nikah dengan niat talak dengan pernikahan mut'ah. Nah, kemudian beliau mengatakan, menukil bahwasanya hukumnya kebanyakan ulama, jumhurul ulama memperbolehkannya dengan alasan bahwasanya selama pernikahan tadi tetap ada walinya, tetap ada mahar, tetap ada saling mewarisi, ini menunjukkan bahwasanya adalah pernikahan yang tetap dianggap sah dan benar. Adapun Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa nikah ini adalah nikah mut'ah. Ini kalau nikah mut'ah berarti tidak diperbolehkan, haram. Kemudian beliau mengatakan, dan yang nampak, kata beliau, bahwasanya nikah dengan niat cerai tadi, ini bukan nikah mut'ah. Tetapi, kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan, la yajuz. Kenapa? Karena nikah, pernikahan seperti ini modelnya, nikah dengan niat cerai, terdapat padanya ada penipuan dan khianat. Karena tentunya seorang tua, orang tua tidak akan mungkin ridha, ya, dia menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki hanya beberapa hari saja, kemudian dia setelah itu si laki-laki meninggalkannya. Demikian pula si wanita tadi juga tentunya tidak akan ridha, na'am, ya, jika diperlakukan seperti itu, karena seorang wanita, seseorang yang menikah tentunya dia ingin bersamanya sampai mati, ya, kata beliau. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ada penipuan di dalamnya dan juga adanya pengkhianatan, khianat. Demikian pula ada murid bin Nisa, ya, dia tidak berlaku lembut terhadap wanita setelah dia bersenang-senang kemudian dia tinggalkan begitu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini membahayakan bagi si wanita. Namanya pernikahan seperti ada banyak bahaya-bahaya di dalamnya, kata beliau, sehingga hukumnya tetap tidak diperbolehkan walaupun itu bukan nikah mut'ah. Allahu a'lam. Mas'alah ukhra, an-nikah bi syart at-talaq. Wa ish al-farq bain hadhihi wal lati qablaha? Al-farq anna al-awwal khataba imra'atan wa bi niyyatihi lam yukhbir ahadan annahu sayutalliq, lakin hadha الآن أقدم على الزواج والنكاح بشرط أن يطلق، كأن يأتي إلى ولي المرأة يقول زوجني ابنتك، قال طيب، قال بشرط أن أجلس معها شهرا ثم أطلق وأسافر إلى بلدي أو حتى في البلد هو نفسه، قال بس أجلس معها شهر وأطلق. فهذه معنى المسألة، النكاح بشرط الطلاق، كأن يشرط على المرأة وعلى أبيها أو على أمها أو على أقاربها أو على وليها أنه سيطلق. وقالوا طيب رضينا، هات المهر، دفع المهر وحصل النكاح. الآن ما حكم هذا الفعل؟ فمسألة سنجتنا النكاح بشرط الطلاق، pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita dengan mempersyaratkan kepada si walinya atau si wanita tersebut bahwasanya dia akan menceraikannya. Nah, suatu saat. Perbedaan antara masalah yang sebelumnya dengan yang sekarang kita bahas ini, kata beliau, kalau yang pertama tadi si laki-laki tidak mengabarkan tentang niat pernikahannya bahwa dia ingin menceraikannya. Adapun yang kedua ini, dia tetap menyampaikan dan terus terang kepada si walinya atau kepada si wanita bahwa dia menikah ini hanya dalam waktu tertentu saja, seperti satu bulan umpamanya, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Nah, apa hukum pernikahan yang seperti ini? As-sawab fi hadhihi al-mas'alah anna an-nikah la yashih wa anna hadha al-fi'l qarib min madha? Qarib min al-mut'ah. Qarib min إلا أنه جاء لها بطريق أخرى وهو حصل العقد وقليل من المال، أما المال فهو يحصل في المتعة أو في هذا فقط، أنه يحصل طلاق ويحصل عقد نكاح، فهذا الفعل لا يجوز ويحرم، وهو أيضا مع ذلك قريب من المتعة، وإنما الفارق أنه يحصل عقد ويحصل طلاق، بخلاف المتعة لا عقد ولا طلاق. Yang benar kata beliau bahwa pernikahan seperti ini juga tidak diperbolehkan karena bentuknya menghampiri dengan pernikahan mut'ah. Hanya saja bedanya kalau nikah mut'ah tadi tidak ada akad antara walinya. Naam. Demikian pula tidak ada talak. Adapun ini ya tetap ada akad dengan walinya, demikian pula tetap ada mahar walaupun hanya sedikit. Dan ini perbuatan seperti tetap diharamkan, ya, karena bentuknya pertama mendekati, ya, bentuk pernikahan mut'ah. بقي إذا حصل مثلا نكاح المتعة الآن من أناس جهال يظنون أنه لا بأس وحصل النكاح لا حصل نكاح المتعة تراضى هو امرأة على أن يجلس معها أسبوع وعطاها شيء من المال قال طيب بعدين قالوا هذا محرم ولا يجوز قبض عليه فإيش الحل أولا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا شيء للمرأة لا المهر ولا النفقة ولا المتعة إذا لم يحصل الدخول بها فإن دخل بها فاختلفوا على ثلاثة أقوال والذي يظهر أن لها مهر المثل Kemudian masalah selanjutnya beliau mengatakan jika terjadi pernikahan mut'ah pada seseorang yang jahil tidak mengetahui hukumnya. Naam. Kemudian setelah itu baik. Jika terjadi pernikahan mut'ah dari seseorang yang tidak mengetahui hukumnya, kemudian setelah itu naam diberitakan padanya bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang terlarang, maka apa hukum perbuatan seperti ini? Yang pertama kata beliau, adapun yang berkaitan dengan si wanita, bahwasanya seandainya si laki-laki belum naam duhul, belum memasukinya, hanya belum bercampur, belum melakukan hubungan, maka si wanita tersebut tidak mendapatkan sesuatu apapun dari mahar. Oke? Okay? Nah, jika si laki-laki tadi meninggal, nah itu tadi maksudnya. Nah, hanya jika si laki-laki tadi meninggal, nah si wanita tadi tidak mendapatkan apa-apa mahar sedikit pun. Toib. Seandainya, nah, si laki-laki tadi meninggal dan telah melakukan hubungan, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, yang nampak yang beliau rajihkan, kata beliau bahwasanya si wanita tersebut tetap mendapatkan mahar sesuai yang berlaku di tempat tersebut. طيب إذا حصل نكاح المتعة فهل يقام عليهما الحد أي يقام حد الزنا على الرجل والمرأة أم لا؟ فيه خلاف بعضهم قال يقام على الرجل حد الزنا وكذلك أيضا يقام على المرأة حد الزنا وثبت هذا عن بعض الصحابة أنه يقام عليه الحد حد الزنا وذهب آخرون إلى أنه لا يقام عليهما الحد والحدود تدرأ بالشبهات وبما أنه حصل خلاف قديم وحصل شيء من الإشكالات والخلاف وقد ربما يخفى على بعضهم أيضا الصواب فإنه لا يقام عليه الحد ولكن يعذر من قبل ولي الأمر يعذر بما يراه يستحق وهذا هو الصواب أنه يعذر الرجل وتعذر المرأة بما يراه القاضي من التعذير بالحبس والتأريم والسجن وغير ذلك. Nah, beliau menyebutkan masalah selanjutnya. Jika terjadi pernikahan mut'ah, apakah yang melakukan pernikahan mut'ah ini mendapatkan hukum perzinahan, ya, seperti umpama dia dirajam atau didera? Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, sebagian dari ulama kita mengatakan bahwasanya, nah, jika dia melakukannya, maka dia dikenakan sanksi hukuman, hukuman perzinahan. Itu dirajamkah ataukah jadi derah, dengan syarat-syaratnya kalau dia sudah muhsan. Kemudian Dan ini kata beliau telah sabit dari sebagian sahabat, telah datang dari sebagian sahabat, bahwasanya para sahabat, sebagian sahabat menghukum orang-orang melakukan nikah mut'ah ini dengan hukum zina. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya orang yang melakukan hukum mut'ah ini atau nikah mut'ah tidak ditegakkan padanya hukuman zina. Nah, karena ini termasuk pernikahan syubhat. Ya, sementara orang yang melakukan syubhat tidak dikenakan apa? Hukuman hukuman tersebut tidak dijatuhkan dengan adanya syubhat yang ada pada orang tersebut. Tetapi kata beliau, penguasa tetap memberikan hukuman yang layak sesuai yang dia pandang, yang dia lihat dari penguasa tersebut kepada dua orang tersebut, baik si laki-laki ataupun si wanita. Tetap dia menghukumnya, tapi bukan hukum zina, itu rajamkah atau cambukan, didera. Tetapi si penguasa memberikan hukuman yang sesuai, yang layak, yang dia pandang bahwa itu adalah baik bagi keduanya. Wallahu a'lam. Mas'alah ukhra, jika hasil al-hamil min nikah al-mut'ah, fahad al-walad biman yalhaq? Ayalhaq bihad al-wati' amla? والصواب أنه إذا نكح نكاح متعة وحملت منه فإن الولد يلحق بالواطئ، هذا والصواب وهو قول الجمهور. نعم. Jika terjadi pernikahan mut'ah kemudian si wanita tersebut hamil, maka anak tersebut diikutkan kepada siapa yang di penisbatannya. Yang benar kata beliau bahwasanya anak tersebut tetap disandarkan dan dinisbahkan kepada yang menyebabkan anak tersebut lahir. Ini si laki-laki tersebut yang melakukan mut'ah. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت. حديث selanjutnya dari عن أبي هريرة رضي الله عنه dari hadisnya أبو هريرة رضي الله عنه anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara, bahwasanya seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai pendapat. Naam, wala tunkahul bikru hatta tustadhan, dan seorang wanita yang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali diminta izin. Qalu ya Rasulullah, kata mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya si wanita perawan tersebut? Qala antaskut, jika dia diam. Fa qawluhu alaihi salatu wassalam al-ayyim, ma hiya al-ayyim? Al-ayyim hiya allati فارقت زوجها بموت أو طلاق، إما مات عنها أو طلقها، هذه المرأة يقال لها أيم. الأيم، معنى الأيم kata beliau adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, imma disebabkan karena si suaminya meninggal ataukah diceraikan. Ini makna al-ayim. قوله عليه الصلاة والسلام البكر، البكر هو الذي لم يتزوج بعد، سواء كان من الرجال أو من النساء، مثلا يقال هذا رجل بكر أي ما تزوج، ويقال هذه المرأة بكر أي ما تزوجت. Kemudian kalimat al-bikr adalah siapa saja yang belum menikah, baik laki-laki ataupun wanita. Laki-laki yang belum menikah, belum kawin, dikatakan juga bikir. Demikian pula wanita juga dikatakan bikir selama dia belum menikah. طيب هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. متى يقال لهذه المرأة طيب ويعتبر نطقها حتى تنطق تقول نعم أريد فلانا؟ Dan di sini ada beberapa masail yang berkaitan dengan hadis ini. Pertama, kapan si wanita tersebut dikatakan sayyib sehingga yang menjadi patokan pada wanita yang sayyib adalah ucapannya secara langsung, dia mau atau tidak. Sayyib, as-sawab fi hadha anna as-sayyib يقال لها طيب إذا وطئت وطئا في نكاح صحيح. إذا كان النكاح صحيحا وكان الوطء في القبل فهذا يقال هنا طيب. طيب دي wanita yang dinamakan sayyib dikatakan seorang wanita sayyib jika dia telah di jima'i dengan pernikahan yang sahih dan pada kubulnya, ya, pada bagian kemaluannya tersebut. Ketika telah dijima'i oleh seorang laki-laki dengan pernikahan yang sahih yang benar, maka disitulah wanita tersebut dikatakan sayyib. Baqiya idza kanat wuti'at bi zina hal yuqal laha sayyib aw kana al-wath'u fi ad-dubr kullu hadha la yajuz. طيب قبل هذا نحن نذكر مسائل عرفتم بأض النظر حلال أم حرام. من يجهل أن الزنا حرام؟ من يجهل أن الوطء في الدبر حرام؟ محرم. وهكذا يذكرون مثلا أهل العلم يذكرون مثلا اللواط محرم لا إشكال فيه، لكن نحن الآن نتكلم على مسألة وقعت وأنت الآن طالب علم وأنت الآن فقيه وأنت الآن تسأل. يقال امرأة وطئت في الدبر أو زنا هل لها حكم الثيب أم لا؟ الصحيح أنه لا، وأنه لا يحكم أن بالمرأة أنها ثيب إلا إذا كان نكاحا صحيحا في القبل. Masalah selanjutnya, jika seorang wanita telah dijima'i, dicampuri dengan seorang laki-laki, tetapi bukan dengan melalui pernikahan yang benar. Atau mungkin seorang wanita didatangi, bukan pada kubulnya, tapi pada duburnya. Maka apakah si wanita tersebut dianggap sebagai sayyib? Naam, yang dianggap sebagai sayyib. Kemudian boleh mengingatkan bahwa ini semua perbuatan adalah perbuatan yang diharamkan. Perzinahan, bukan pula ya mendatangi wanita tersebut pada duburnya. Hanya saja ya, yang kita ingin sebutkan di sini kata beliau, jika kita ini adalah seorang penuntut ilmu, kemudian kita ditanya oleh seseorang, ya apakah wanita yang telah dizinai tadi atau didatangi pada duburnya, enam hukumnya adalah hukum wanita yang dianggap sebagai sayyib, di mana sayyib tadi ada hukum tertentu ketika dia mau dinikahkan, apakah dia harus sarahah, ya, nah mengatakan iya atau tidak. Nah, boleh mengatakan yang benar bahwasanya wanita yang telah dizinai tadi, demikian pula nah yang didatangi pada kubur apa nah duburnya, nah ini tidak masuk dalam kategori sayyib. والآن نذكر مثلا أنها ثيب أم بكر، لأنه سيأتي معنا المسائل والخلاف تختلف فيما إذا كان ثيب وفيما إذا كانت بكرة. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan jika wanita tersebut ثيب janda atau نعم بكرة perawan. Karena akan datang beberapa masail yang berkaitan dengan pembahasan ini. طيب فمثلا السيب الآن إذا حكمنا أنها تيب الآن لابد فيه من النطق. فمثلا يأتي الخاطب أريد مثلا إلى وليها يخطب هذه المرأة يأتي إليها يقول لها مثلا هل تريد فلانا ما يكفي هز الرأس ولا يكفي الضحك ولا يكفي البكاء ولا يكفي الإشارة ولا لابد من النطق إن كانت ماذا تنطق تقول نعم أو لا للحديث كما سمعتم حتى تستأمر والاستئمار معناه النطق بالكلام. Kemudian setelah itu, jika seorang wanita telah kita hukumi sebagai sayyib, nah, di mana dipersyaratkan ketika dia mau dinikahkan, dia harus mengucapkan dengan jelas mau atau tidak. Maka jika datang seorang lelaki melamar, maka walinya, orang tuanya, nah, tidak boleh mencukupkan hanya dengan tertawanya si janda tersebut ketika dia ditanya apakah engkau mau atau tidak, atau dengan sekedar menggoyangkan kepalanya, geleng-geleng kepala, atau mungkin menangis, ya, atau tertawa. Nah, kata beliau, jika seseorang kita telah hukumi bahwa dia sayyib, maka dia diharuskan untuk mengucapkannya, iya atau tidak. Nah, baqiya idza kanat hadhihi sayyib خرساء أو أجمع فكيف يكون النطق هنا إذا كانت كذلك يعني المطلوب منها ما يفهم منها الرضا إما بالإشارة أو بأي شيء يفهم أنها تريد الزواج من ذلك الرجل فلا بأس إذا كانت معذورة لا تنطق كالعجماء أو خرساء أو نحو ذلك. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita yang telah dihukumi sebagai sayyib janda dan ternyata dia tidak mampu untuk berbicara karena dia mungkin bisu atau yang semisal dengannya, maka yang diinginkan adalah keridhaannya si wanita tersebut, dan jika memang dipahami darinya bahwa dia ridha, maka di sini diperbolehkan. Nah, pernikahannya diperbolehkan karena dia ma'dzur, dia punya udzur, tidak mampu berbicara, tapi sudah dipahami bahwasanya dia sudah ridha dan senang untuk dinikahkan. Masalah ukhra, hal yajuz tazwij al-thayyib al-kabira bi-ghair idhniha? Kan misalan ya'ti rajul yakhthibu min al-ab, rajulun kafir. أتى إلى ابنته يا ابنتي فلان طيب قالت والله ما أريده هل له بما أنه أب يقول بل قد زوجتك على ذلك الرجل قال وأنا قبلت فهل في هذا ما حكم النكاح وما حكم العقد الذي ظهر والله أعلم أن النكاح باطل لما سمعتم الحديث ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ومعنى تأذن فإن لم تأذن وأجبرت على الزواج بغير إذن ولا يعني رضا فإن النكاح باطل هذا هو الصواب وهو قول الجمهور والله أعلم. مسألة selanjutnya, nah, apakah diperbolehkan seseorang menikahkan wanita yang sudah dihukumi sebagai sayyib, yang enam sayyib dan sudah dewasa, enam dinikahkan? Seumpamanya seorang bapak datang kepada anak perempuannya yang janda tersebut, wahai fulana, sungguhnya fulan melamar engkau. Nah, kemudian si wanita tersebut menolaknya, mengatakan saya tidak mau, tapi tetap saja si sang ayah memaksanya. dan berkata kepada si laki-laki, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya, si fulana tersebut. Dan si laki-laki mengatakan, kabiltu. Maka apakah, apa hukum pernikahan yang seperti ini? Jika tetap ayahnya memaksakan atau walinya. Beliau mengatakan bahwasanya pernikahan seperti adalah pernikahan yang batil. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Kebanyakan ulama berdasarkan hadis tadi. La tunkahul ayyim hatta tusta'amar. Bahwasanya seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ya perintahnya. Nah, baqiya idza ajazat nikah abiha qalat qad ajaztu abi wa in kuntu lam arda lakin qad ajaztu fa hal yatim am la alladhi yadhhar wallahu a'lam an an-nikah batil wa in ajazat ba'da dhalik wa 'ala hadha fa yu'ad al-'aqd min jadid. Nah, jika seorang wanita yang telah dihukumi sebagai hayib, sebagai janda, nah, hendak dinikahkan, kemudian sang wanita yang janda tersebut mengatakan, saya telah memperbolehkan ayahku untuk menikahkan aku, walaupun saya tidak ridha sebenarnya. Nah, maka seperti ini, pernikahan seperti ini tetap dianggap batil, tidak sah, maka hendaknya akadnya diulang. Baik, huna masalah ukhra, as-sayyib. الصئيرة هل للأب تزويجها بغير إذنها بما أنها صئيرة فقد تزوج المرأة ولو كانت صئيرة وبعد ذلك توطى ثم تطلق أو يموت عنها زوجها وبما أنها صئيرة وهي تيب هل للأب أن يزوجها بغير إذنها أم لابد من الإذن الصواب في هذا كما تقدم أنه لابد من إذنها والثيب أحق بنفسها كما في حديث آخر لابد اشترط أن تأذن إذا كان الثيب ولو صغيرة. Masalah yang lain, jika ada seorang wanita yang sudah menjanda tapi umurnya masih kecil, masih kanak-kanak, masih saghirah, kemudian dinikahkan oleh ayahnya, enam, apa hukum pernikahan seperti ini? Boleh mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tetap dianggap pernikahan yang batil dan tidak sah karena telah dihukumi sebagai sayyib, sebagai janda berdasarkan hadis yang telah lalu. Demikian pula beliau membacakan potongan hadis as-sayyibu haqqu binafsihi, bahwasanya seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri, sehingga pernikahan seperti ini dianggap tidak sah walaupun dia masih kecil. Yang jelas kalau dia sudah janda, mungkin karena ditinggal mati oleh suaminya umpamanya dalam keadaan masih kecil, ataukah diceraikan oleh suaminya, wallahu alam. Nati al-an ila sifat idzn al-dzikr. Idzn al-dzikr in takallamat hal turidu fulanan qalat na'am fa hadha ja'iz wa bila ishkal. Tayyib in sakatat تريد فلانا سكتت وحاول يردد معها أكثر منها وهي ساكتة هل يكون هذا إذن؟ الصواب أنه يكون إذن ولو لم تتكلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في البكر وإذنها سكوتها وفي لفظ وإذنها أن تسكت وفي لفظ وإذنها صماتها فلو أنه قال تريد فلانا سكتت فهذا السكوت يعد رضا وله أن يزوجها إذا كانت ذكرى. Kemudian masalah selanjutnya tentang sifat-sifat bentuk-bentuk bahwasanya seorang perawan telah mengizinkan untuk dinikahkan. Yang pertama, jika dia mengiyakan secara jelas, jika dikatakan padanya bahwa si fulan ya mau melamarmu dan aku akan nikahkan engkau dengannya, kata sang wali tersebut. Kemudian si wanita tadi, sang perawan mengatakan iya, saya mau. Makanya tidak ada iskal. Ya, tidak ada masalah, karena sudah jelas hukumnya. Kemudian, yang kedua, jika dikatakan pada seorang wanita yang perawan, bahwasanya si fulan melamarmu dan saya akan menikahkan engkau dengannya. Nah, kemudian dia diam dan sang wali atau sang bapak tersebut berusaha untuk mengulang-ulanginya, tetapi sang perawan tersebut tetap saja diam, maka ini juga telah enam pernikahan seperti ini dianggap sah, dan atau diamnya suami tersebut sudah dianggap izinnya berdasarkan ya hadis tadi yang telah kita baca dari hadisnya Abu Hurairah. Nah, wa kaifa idnuha? Qala an tasqut, dan riwayat yang lain dikatakan wa idnuha simatuha. Izinnya adalah dengan diamnya. Nah. Masalah ukhra, idza lam ta'lam anna as-samt huwa idn, fa hal yabtul al-'aqd? Mithal dhalik, ata ila ibnatihi, ya ibnati turidi fulanan, sakatat. Qal khalas, idnuha sukutuha. جاءوا عقد إلى أين؟ قال أنت زوجك فلان. قالت ما أريده. أنت شكتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنها أن تسكت. قالت ما كنت أعلم أن السكوت إذن، فهل يبطل العقد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبطل، وهو قول الجمهور للأحاديث الذي تقدم ذكرها، وإذنها سكوتها، وإذنها أن تسكت، وهكذا، وإذنها يعني صماتها. Baik, kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita tidak mengetahui bahwasanya dengan diamnya bahwa itu adalah tanda setujunya, umpamanya seorang ayah datang kepada seorang wanita putrinya mengatakan bahwa saya akan nikahkan engkau dengan si fulan, maka dia diam. Kemudian sang ayah pun menikahkannya dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah itu, nah, suaminya pun datang. Kemudian sang wanita mengatakan saya tidak mau ia menikah dengan wanita ini. Naam. Maka sang ayah mengatakan, bahwasanya adalah suamimu. Naam, dan engkau telah diam. Kemudian sang wanita mengatakan, saya tidak mengetahui bahwa diam itu rupanya tanda setuju. Naam, apakah hukum pernikahan seperti dianggap batil atau tidak? Belum mengatakan bahwasanya pernikahan seperti tetap dianggap sah, dan ini adalah pendapatnya jumhur berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. مسألة أخرى، إذا نطقت ولم تصمت، ذهب عامة أهل العلم أنه إذا سكتت فالنكاح صحيح، ومن باب أولى إذا نطقت. أما ابن حزم فجرى على ظاهريته، قال إن تكلمت لا يجوز العقد بها إلا أن تسكت. قال ابن القيم رحمه الله وذلك الظن بظاهريته، أو هذا اللائق بظاهريته. فالصواب قول الجمهور أنها إذا سكتت يعني يتم عقد النكاح، وإن لم تسكت ونطقت فمن باب أولى أن النكاح صحيح. طيب، jika seorang wanita dinikahkan hendak dinikahkan kemudian dia mengiyakan dengan secara jelas dari ucapannya. Naam, maka ini kata para ulama bahwasanya ini tentunya lebih utama, yang bahwasanya pernikahannya sahih. Naam, dan ini yang tentunya, dan jika diamnya saja dianggap si wanita tersebut dianggap sahih jika dia dinikahkan, maka tentunya ketika dia berbicara lebih utama untuk dianggap pernikahannya benar dan sahih. Berbeda dengan Ibnu Hazmin yang mengatakan bahwasanya jika wanita mengatakan mengiyakannya dengan ucapannya, maka pernikahannya batil. Dan ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya inilah ya sangkaan kami, atau inilah yang pantas buat Ibnu Hazmin dalam mazhab zahiriyahnya. Bahwasanya kalau ya, apa yang nampak, nah dia tidak terima. Nah. Masalah ukhra, adh-dhahik والبكاء، هل يعتبر رضا أو يعتبر إذن منها؟ قال لها تريد فلانا ضحكت، أو قال لها تريد فلانا بكت. ذكر أهل العلم عدة أقوال، والذي يظهر والله أعلم أن البكاء أو الضحك أو الصياح، مثلا قال تريد فلانا صاحت، أن هذا يعود إلى القرائن، قرائن الحال. فبعض النساء تستحي أن تقول نعم أو فهذا يرجع إلى القرائن، فإن عرف من قرينة الحال أن هذا الضحك رضا أو البكاء رضا أو يعني الصياح رضا فهو جائز ويتم العقد النكاح، هذا هو الصواب. وإن علم من الحال أن هذا الضحك أو البكاء أو الصياح عدم رضا فهذا لا يجوز، فهذا هو الصواب أنه يرجع إلى قرينة الحال، والله أعلم. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita yang perawan yang hendak dinikahkan, kemudian disampaikan padanya bahwa dia akan nikahkan, kemudian sang perawan tersebut justru tertawa atau mungkin menangis atau mungkin teriak ya ketika disampaikan padanya berita gembira ini, nah, maka beliau mengatakan bahwasanya yang benar ini kembalinya kepada qara'in, ini tanda-tanda yang bisa kita ketahui penyebab tertawanya, apakah naam dia tertawa karena naam dia terima naam, karena kata beliau sebagian wanita malu untuk mengungkapkannya. Maka kita hendaknya seseorang sang walinya tersebut melihat tanda-tanda yang ada pada wanita tersebut, ini melihat apakah tertawanya tertawa senang naam, demikian pula menangisnya atau demikian pula teriakannya tadi. Maka jika diketahui bahwa dia senang, maka pernikahannya tetap sahih. Dan jika diketahui bahwasanya menangisnya atau teriakannya menunjukkan tanda ketidaksenangannya, maka ini hendaknya jangan dilangsungkan akad tersebut. Wallahu a'lam. Huna aidan masalah ukhra, hal lil ab ijbar ibnatihi al-bikr al-baligha 'ala an-nikah, bikr baligha, hal lil ab an yajburaha? Masalah yang lain, apakah diperbolehkan bagi seorang wali untuk memaksa naam wanita tersebut yang menjadi tanggungannya, wanita yang telah dewasa, dipaksa untuk menikah atau tidak? Ini apakah sang wali tersebut boleh memaksakan wanita yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia nikahkan, wanita tersebut sudah dianggap dewasa, bolehkah sang wali tersebut untuk memaksa wanita tersebut atau tidak? Awalan, la khilafa baina ahli al-'ilm fi annu yustahab lil ab an yasta'dhin ibnatah al-bikr al-baligha. Wa ikhtalafu fi al-ijbar, hal lahu an yajbiraha? As-shawab annahu la yajuzu lahu ijbar ibnatah. وأن النكاح إن حصل فهو باطل، هذا هو الصحيح. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم، والبكر يستأذنها أبوها، هكذا بهذا اللفظ، والبكر يستأذنها أبوها. وعلى هذا فلو أجبرها فإنه يعني لا يجوز ولا يصح العقد. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kata beliau dalam masalah ini, apakah sang wali tersebut boleh memaksakan si wanita tersebut untuk menikah? Yang pertama bahwasanya tiada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya sangat dianjurkan bagi sang wali untuk meminta izin dari wanita tersebut, si perawan tersebut. Kemudian para ulama berbeda pendapat, nah, jika dia menikahkannya, apakah pernikahan tersebut sah atau batil? Beliau mengatakan bahwasanya pernikahan tersebut tidak diperbolehkan dan pernikahannya batil. Di antara dalil yang menunjukkan tentang masalah ini, bahwasanya sang ayah atau sang wali tersebut tidak boleh memaksakan wanita yang sudah dewasa tersebut untuk menikah, adalah hadisnya Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-bikru yasta'dinuha abuha," bahwasanya seorang wanita perawan dimintai izinnya oleh ayah-ayahnya. Naam. Wa al-masail allati taqaddamat al-jadd ya'khudhu hukm al-ab. Al-jadd ya'khudhu hukm al-ab. Fa inna al-jadd abun. الجد أب، ولهذا كل المسائل التي تقدمت الجد يأخذ أيضا حكم الأب. Kemudian pembahasan berikutnya, bahwasanya segala pembahasan-pembahasan yang terdahulu penyebutan yang berkaitan dengan masalah ayah, bapak, ini diikutkan dengan masalah ya kakek. Artinya seandainya bapaknya tidak ada kemudian kakeknya, maka hukum yang berkaitan dengan masalah ayah tadi itu diikutkan dengan pembahasan masalah kakek. Artinya seandainya kakeknya menjadi walinya. Naam. Wallahu a'lam. طيب بقي غير الأب والجد، هل لهم أن يجبروا البكر البالغة؟ لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس لهم أن يجبروا هذه البنت البكر البالغة. طيب من المسألة selanjutnya، jika yang memaksa wanita tersebut untuk menikah selain dari ayahnya atau kakeknya, maka telah dinukil kesepakatan bahwasanya tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya selain dari ayah dan kakek tersebut tidak diperbolehkan untuk memaksa seorang wanita untuk menikah. Baqiya masalah ukhra idza dhahabat bakaratul mar'ah bi ghairi jima'. Idza dhahabat bakaratuha bi ghairi jima'. Imma bi wathbah. Ya'ni qafz. وهذا في الغالب ربما يذهب البكارة أو بطول المكث أو شدة حيضة أو مثلا سقوط من أعلى إلى أسفل، فهذه ربما تأتي المرأة قد يحصل لها أن تذهب بكارتها بهذه الأشياء، أي نعم بما تقدم ذكره. فإذا حصل الآن أنها ذهبت بكارتها بما تقدم ذكره، هل لا حكم الثيب أم حكم البكر؟ الجواب لا حكم البكر. قالوا لأن الثيب إذا كان بوطء صحيح لأنه يخف الحياء أو يعني يذهب كثيرا منه إذا خالطت الرجال وإذا عاشرت الرجل، أما البكر فتكون شديدة الحياء، وعلى هذا ذهبت بكارتها بغير مخالطة، فهي ما زالت على الحال الأول أنها حكم البكر. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita hilang keperawanannya tanpa dijimai, umpama karena dia melompat atau jatuh dari tempat yang tinggi atau karena lamanya mungkin dia tidak menikah, al-muks ya, al-muks atau yani al-muks ma tazawwajat yani kan lama tidak menikah sehingga keperawanannya hilang begitu saja, atau itulah keperawanan malah. Atau karena saking derasnya haidnya sehingga menghilangkan yang dikatakan Ustaz Fadli tadi, kulit tipis, keperawanan ya. Naam. Apakah wanita tersebut yang hilang nah selaput tipis tersebut disiapkan bukan karena jima, apakah dia dianggap sebagai janda atau dianggap sebagai perawan? Ya, apakah hukum sayyib atau hukum al-bikir? Nah, belum mengatakan sebenarnya pada pembahasan yang lalu bahwasanya wanita tersebut tetap dianggap sebagai apa? Sayyib. Apa? Nah, sebagai apa? Bikir. Bukan sayyib. Karena wanita yang hilang keperawanannya dengan jima dari pernikahan yang sahih, tentunya rasa malunya akan mulai berkurang. Beda dengan wanita yang hilang keperawanannya disebabkan karena hal tadi, maka itu rasa malunya masih tetap ya ada, sehingga hukumnya kembali kepada hukum wanita perawan tadi. Masalah ukhra, hal yalzam isyhad al-wali ala al-mar'ah? مثال ذلك المرأة يأتي يقول لها تريدي فلانا، قالت نعم، هل يلزم هذا الولي أن يشهد عليها؟ يأتي معه باثنين يشهدون عليها أنها قالت نعم أريده. فيه خلاف، والصواب أنه لا بأس أن يشهد عليها، لا سيما وهو معروف حال الأزمان المتأخرة، ربما إذا ما طابت نفسها قالت مورده وما أذنت لك، أنت قلت نعم وأنا بسمعي وبصري قالت أبدا، قلت ما أريده وأنت كذاب، لا سيما إذا كان غير الأب، أخوها ولا عمها ولا ابن أخيها ولا كذا. فالأولى أن يشهد على رضاها، إما البكر السكوت أو الثيب النطق، ويكون معه من يشهد عليها حتى إذا أنكرت وجحدت يكون معه من يثبت يعني كذبها. Masalah selanjutnya, apakah bagi wali atau orang tua tersebut nam diharuskan untuk atau dianjurkan untuk mendatangkan saksi tentang izinnya si wanita tersebut, baik yang perawan ataupun yang sayyib yang janda? Boleh mengatakan bahwasanya ini kata beliau ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang benar kata beliau bahwasanya tidak mengapa seorang wali atau orang tua untuk mempersaksikan ya nam izinnya si wanita tersebut, baik yang janda maupun yang perawan, apalagi di zaman ini yang banyaknya apa kejadian-kejadian, boleh jadi dia katakan sebelumnya nam dia izinkan atau dia diam, kemudian setelah itu nam dia kembali membantah mengatakan bahwa dia engkau dusta dan sebagainya, sehingga tidak mengapa mendatangkan apa kata beliau saksi. Nah, ini hasil ringkasan masalah ini. بقي أيضا مسألة، البنت الصغيرة هل للأب أن يزوجها بغير إذنها؟ هل للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير إذنها أم لا؟ نقل ابن المنذر وهكذا أيضا صاحب البيان وابن حجر وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير إذنها، واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته عائشة وهي بنت 6 سنين، قالوا بما أنه هذا رسول الله وهذا أبو بكر وزوج ابنته وهي صغيرة بغير إذنها فكذلك جائز، ونقلوا على هذا الإجماع. Tapi masalah selanjutnya, nah apakah seseorang wali atau orang tua nam diperbolehkan untuk menikahkan putrinya atau yang menjadi tanggungannya yang masih wanita yang masih kecil yang belum balig tersebut walaupun tanpa seizin wanita tersebut? Apakah boleh, apakah diperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkan putrinya yang masih kecil yang belum balig namun walaupun tanpa seizin orang tua si wanita tersebut? Yang pertama perlu katakan bahwasanya telah dinukil oleh Ibnu al-Mundhir, demikian pula pemilik kitab Al-Bayan, demikian pula Ibnu Hajar rahimatullah alaihi majma'in, adanya ijma', ini kesepakatan para ulama tentang bolehnya bagi orang tua tersebut untuk menikahkan putri yang masih kecil tersebut. Landasan dalil mereka bahwasanya sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menikahkan putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan Aisyah radhiyallahu anha masih baru berumur 6 tahun dikala itu. Sehingga inilah landasan ijma' tersebut menunjukkan bahasanya bolehnya bagi seorang wali atau orang tua untuk menikahkan wanita yang masih kecil, yang belum dewasa, dan dianggap pernikahannya sahih dan benar. Wallahu a'lam. Baqiya idza balaghat. Idza balaghat as-shaghirah. Fa hal laha al-khiyar ba'da dhalik? Zawwajaha wa bint 5 6 sinin 7 sinin 8 sinin zawwajaha bighayri idhnha. Thumma ba'da dhalik balaghat. هل لها بعد ذلك الخيار تقول أنا ما أريدها الآن؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا خيار لها إذا بلغت. Masalah selanjutnya, jika seorang wanita telah dinikahkan oleh walinya dalam keadaan masih kecil, belum balig, kemudian setelah itu wanita tersebut dewasa dan telah balig, maka apakah dia memiliki hak pilihan melanjutkan pernikahannya atau tidak dengan laki-laki tadi? Yang benar bahwasanya tidak ada khiyar, tidak ada pilihan bagi wanita tersebut. Maknanya bahwa dia ya, diharuskan tetap untuk bersama suaminya. Baik, baqiya masail, lakin insyaallah ditaqaddam dzikruha fi. Wa ila huna. Baik. Kam baqiya min al-waqt? Kam? ساعة كم؟ ما فهمت الإشارة. Saya masih ada masail-masail yang berkaitan dengan pembahasan ini, tapi waktunya sudah ini hampir ini sempit, sudah sempit. Insyaallah kita istirahat. Hmm? Kam bakal waktu? Berapa lagi sisa waktu? Hah? Kam? 10 دقائق. 10 دقائق بس المغرب. المغرب يا أخي. بقي كم المغرب؟ ظهر عادة الطلاب هنا يتعشون. طيب يكفي إلى هنا. على راحتكم. إذا كانوا قد تعبوا ترون أنه لا هنا يكفي. وهذه الأسئلة تبقى حتى تبقى ديون. لو تأخذ بعضها إن شئت هذه.